Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'. Fa ikhwanna حفظكم الله جميعا. Pada tiap pertemuan kita, atau kita lanjutkan insyaallah pertemuan kita ya terkait dengan pembahasan ya kitab nikah dari kitab syarah atau kitab umdah al-fiqh ya al-maqdisi rahimahullah ta'ala, ya di mana kita ya telah menyebutkan di bahasan kita sebelumnya ya pembahasan tentang asyurut fi nikah, ini beberapa syarat yang diberlakukan pada suatu akad pernikahan. Ya, telah kita terangkan kemarin walillahilhamd ta'ala bahwa al-asal atau hukum asal ya pemberlakuan syarat baik itu dari wanita ataupun dari pihak laki-laki ya pada suatu akad pernikahan yang hukum asalnya adalah hal yang diperbolehkan dan ya lazimnya wafa, dan konsekuensinya adalah memenuhi syarat tersebut. Ya, adapun ya pada kondisi tertentu setelah terjadinya pernikahan salah satu pihak wanita atau laki-laki ya tidak dapat memenuhi syarat yang dikemukakan sebelum pernikahan, ya semisal seorang misalnya wanita ketika dinikahi mempersyaratkan agar suaminya tidak menikah lagi, ternyata suaminya menikah lagi. Pada keadaan seperti ini si wanita memiliki hak al-khiyar, ya si wanita memiliki hak ya khiyar, hak untuk memilih apakah dia tetap bersama dengan suaminya walaupun suaminya sudah melanggar syaratnya, ya ataukah ya, dia memutuskan hubungan pernikahan dia dengan suami dia, al-fasakh. Ini terkait dengan masalah ketentuan pada pemberlakuan syarat pada pernikahan. Dan telah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala beberapa misal di sini. Ya. Apabila seorang wanita mensyaratkan itashtaratatil mar'atu daraha aw baladaha aw an la yatazawwaja 'alayha ya au alla yatasarra, ini apabila seorang wanita mensyaratkan dia tidak dipindah dari rumahnya atau tidak dipindah dari tempat dia dilahirkan negerinya, ataukah suaminya tidak menikah lagi atau suaminya tidak mengambil budak atau hamba sahaya wanita, ya apabila wanita mempersyaratkan hal semacam ini maka syarat tersebut, ya syarat tersebut menjadi ketentuan sah tidaknya akad pernikahan. Ya kalau si laki-laki menerima maka berlangsunglah akad. Ya, baik. Dan apabila setelah akad si laki-laki melanggar syarat yang telah dia iakan, telah dia terima di awal pernikahan, maka si wanita tadi berhak hak khiyar tadi. Dalilnya telah kita sebutkan. Ya. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya inna ahakka syuruti an tuwafu bihi mustahlaltum bihi al-furuj, bahwa syarat yang paling berhak, paling hak, hal sebutkan kemarin juga bahwa kalimat ahak itu mengindikasikan al-wujud, yang mengindikasikan menunjukkan makna wajib. Bagaimana di sini ahakka ay yang paling wajib atau syarat yang paling wajib yang harus kalian penuhi, yaitu syarat yang menghalalkan kemaluan seorang wanita. Lihat, Dari dalil ini para ulama menyebutkan, bahwa semua syarat yang disebutkan oleh salah seorang dari kedua pihak mempelai, ya, dan jika diterima maka itu berlaku lazim bagi mereka. Iya. Tapi para ulama tidak sebatas ini berbicara tentang masalah syarat. Dan mereka kemudian yang membagi kategori syarat kim nikah ini menjadi dua kategori. Itu ada syarat yang sahih, ada syarat yang sahih, dan dia berlaku ya pada akad pernikahan tadi dan setelahnya, dan keberlangsungan pernikahan bergantung kepada syarat tersebut. Ini yang telah kita singgung pada pembahasan kita sebelumnya, ya. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala kategori yang kedua dari syarat fil nikah, yaitu syurutul fasidah, yaitu syarat-syarat yang fasid, ya, syarat yang fasid, syarat yang keliru, syarat yang salah, syarat yang tidak dibenarkan oleh agama, ya, syarat yang tidak dibenarkan, ya, oleh agama, ataukah bertentangan dengan maksud syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentunya pada konteks pernikahan, ya, tetapi pada syarat yang fasidah sendiri, oleh karena ulama, ya, termasuk para fuqaha di madhabul imam, Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, mereka juga akan membagi dua wacana pembahasan mereka. Ya, ada syarat yang fasidah, ada syarat yang fasidah, syaratun yang fasid yufsidu al-aqad. Ada syarat yang fasid, yang mana syarat yang fasid ini menggugurkan akad dan ini tidak lazim, artinya tidak boleh diberlakukan dan tidak boleh dipenuhi. Ini syarat yang fasid, ya, yang yufsid al-aqad. Artinya kapan syaratnya ada, dia syarat yang fasid dan akadnya juga fasid. Ya, dan fasid pada makna ini di kalangan para usuliyin di madhabul imam maknanya batil. Ya, maknanya batil. Iya, ini sering diidentikan, ya, dengan madhabul imam Ahmad bahwa kata fasad itu sama dengan kata batil. Berbeda dengan mayoritas fukaha. Mayoritas fukaha dari madhab yang lain mereka bedakan. Ya, mereka bedakan antara fasad dengan makna butlan. Ya, kalau fasad, fasad itu hanya kepada, ya, pemberlakuan jawanib dari amal, hal-hal yang kaitannya dengan amal, tidak kepada zat amalnya itu sendiri. Sementara batil langsung kepada amal, langsung kepada amal. Jadi nanti akan kita beralih ke bahasan kita yang kedua. Ada syarat yang fasid yang la yusidu atau la yubtilu al-aqad. Dia syaratnya fasid tetapi akadnya tidak menjadi fasid walaupun syaratnya fasid. Ya, begini ikhwan jami'an, ya, perlu dibedakan, ya, perlu dibedakan antara al-fasad dengan makna al-batil atau buklan, batil. Jadi kalau di madhab Imam Ahmad mereka mengacu kepada kaidah umum yang ada di madhab mereka bahwa semua yang namanya al-fasad lihat tadi al-ibtal, bahwa semua yang namanya fasad itu mengindikasikan fasad sesuatu yang terlarang, ya, menunjukkan butlan, menunjukkan kebatilan, dia batil, selesai masalahnya. Sementara mayoritas ulama tidak seperti itu, ya. Misalnya saja anda berikan contoh pada transaksi jual beli, ya, pada kontes sebuah transaksi jual beli, ya, katakanlah pada sebuah transaksi jual beli ada beberapa ketentuan yang katanya jual beli itu haram, dia fasid, tetapi tidak sampai memberi implikasi kepada fasadnya jual beli tadi. Contohnya seorang mengadakan transaksi jual beli yang dijual beli misalnya hewan yang haram didatis, jual beli anjing misalnya, ya, ya, jual beli khamar misalnya, apa hukumnya? Haram pada zat yang diperjualbelikan. Kata mereka kalau jual beli seperti ini, ya, dia haram dan juga transaksi jual belinya gugur, tidak berlaku. Apabila sudah terjadi perpindahan kepemilikan harus dikembalikan kembali. Ya, baik. Sementara karena contoh yang kedua, apabila salah seorang dia melakukan transaksi ribawiyah, saya jual beli barang tetapi dengan riba, apa hukum transaksinya? Haram atau tidak? Haram, ya kan? Karena adanya jenis riba pada transaksi tersebut. Tapi bagaimana dengan transaksinya sendiri? Kita katakan tidak, ya, transaksinya tetap sah berlaku, hanya saja pelakunya dosa. Tapi bagaimana beli Imam Ahmad bisa meratakan? Ya, ini pada kaidah madhab yang disebut kalau beberapa kalangan pakar ilmu usul di madhab Imam itu diberlakukan semuanya dengan kaidah mereka secara umum bahawa setiap larangan an-nahyu yaqtadi al-fasad. Setiap larangan itu selalu mengindikasikan fasad. Di sini nanti kita berbicara tentang syurut yang fasidah. Jadi acuan seperti tadi, pembidang seperti tadi, anda bisa paham. Ya, kenapa ada syurut yang fasidah? Ya, ada syurut yang sahihah, dan kenapa ada syarat yang fasid? Itu bagi dua lagi wacananya. Ya, walaupun ini tidak masyhur di mazhab Imam Ahmad, hanya saja beberapa fuqaha mutakhirin di mazhab Imam Ahmad menyebutkan hal semacam ini. Contohnya saja, ikhwanna jami'an. Ya, pembahasan ya kalangan ahli ilm. Pembahasan disebutkan oleh kalangan ahli ilm apabila salah seorang menikah. Ya, salah seorang menikah dengan seorang wanita dan dia mensyaratkan, ya, dia mensyaratkan adamil mahar. Apakah dia mensyaratkan adamil wata? Apa hukum pernikahan tadi? Sah atau tidak? Ya, perbedaan di sini. Dalam masalah apabila seorang dia melaksanakan akad nikah dengan si wanita, lalu dia berkata ke wanita tersebut, saya menikahi kamu tapi tanpa adanya mahar. Atau si wanita misalnya mengatakan, saya boleh dinikahi tetapi tanpa adanya mahar. Tanpa adanya mahar. Iya. Sementara mahar sendiri termasuk salah satu yang disepakati oleh ulama. Ya, termasuk salah satu disepakati oleh ulama sebagai ya syarat sah pada akad pernikahan. Pada adanya sahnya pernikahan. Sebenarnya dikutip oleh beberapa kalangan ahli ilm bahwa suatu pernikahan apabila tidak dijumpai adanya mahar, ya, ada dua keadaan. Ya, apabila mahar itu tidak disebutkan, maka berlaku mahar misal. Tetapi apabila disebutkan tidak adanya mahar, maka disitulah mereka silang pendapat. Nah, silang pendapat terlebih lagi jika dijadikan syarat pada pernikahan. Ya, baik. Jadi ketika seorang wanita itu dia mensyaratkan dirinya dinikahi tanpa adanya mahar, sebagian kalangan ulama yang membolehkan syarat semacam ini, mereka mengatakan dikarenakan al-mahar haqqun lil mar'ah. Ya, haqqun lil mar'ah wa kullu man lahu haqqun yajuzu isqatuhu. Ya, mereka berdalil dengan pandangan ini, ya, David ini dalam masalah-masalah fikih pernikahan atau dalam masalah fikih muamalat, mereka menyebutkan bahwa semua atau setiap orang yang punya hak, ya, setiap orang yang punya hak, dia juga punya hak untuk menggugurkan haknya dia. Ya, mahar haknya si wanita. Ya. Dan ketika si wanita ini dia punya hak terhadap mahar, dia juga punya hak untuk menggugurkan maharnya dia. Dan dia punya hak untuk mengatakan, saya tidak mau terima haknya, saya tidak mengapa. Ini sudut pandang para ulama yang membolehkan seseorang mensyaratkan pernikahan, atau seorang wanita mensyaratkan pernikahan dengan peniadaan mahar pada pernikahan. Ya, baik. Dan ini juga ya pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu. Ya, rahimahullahu ta'ala, bahwa akadnya sahih, ya, walaupun syarat ini sendiri syarat yang yang fasid karena mahar merupakan lawazim, keharusan, konsekuensi pada suatu akad pernikahan. Adapun para ulama yang mengatakan syarat ini tidak sah dan akadnya tidak sah, kata mereka karena kata salah satu di antara ya syarat pernikahan atau rukun pernikahan atau suatu yang lazim pada pernikahan tidak dipenuhi, maka pernikahan itu gugur dengan sendirinya, kata mereka termasuk di antaranya mahar tadi. Tapi wallahu taala alam bisawab, fa yang sejalan dengan kawaid atau kaidah yang ada pada fikih, pada pembelajaran fikih yang disebutkan oleh para fuqaha kita, itu pandangan yang ya pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama tentang bolehnya syarat ini, ya walaupun syarat tersebut syarat yang fasid, bukan bolehnya syarat yang fasid, tetapi akadnya diperboleh, ya akadnya diperbolehkan. Tapi masya Allah Taala, ini salah satu diantaranya. Sama halnya juga, ya sebagian yang disangkakan dia syarat yang fasid, namun tidak menggugurkan akad, yang menjadi silang pendapat di kalangan ulama. Ya, yaitu apabila si wanita mempersyaratkan kepada suaminya adamul wata, ya adamul jima, dia menikah dengan seorang wanita dan mempersyaratkan, si wanita mempersyaratkan kepada suaminya tadi untuk tidak menggaulinya. Ya, sebagian ulama menganggap secara umum ya bahwa syarat itu syarat yang fasid. Ya, karena salah satu di antara maksud syariat adanya pernikahan, ya maksud syariat pada suatu pernikahan adalah al-wata, ya adanya jalinan hubungan antara suami dan istri. Ini salah satu maksud pernikahan. Sementara si wanita ini mempersyaratkan adami al-wata. Fakalangan Syafi'iyah atau sebagian kalangan Syafi'iyah menyebutkan, ya syarat ini tidak mengapa apabila, ya, apabila yang mempersyaratkan si laki-laki katanya, ya, misalnya dia menikah dengan seorang wanita, ya, misalnya antum nikah dengan wanita, dia mengatakan saya nikahi anda, saya mempersyaratkan pada diri saya sendiri untuk tidak menggauli anda. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan itu tidak mengapa dengan persepsi bahwa ya hubungan intim ini hak bagi si laki-laki, hak bagi laki-laki. Dan sahibul haq boleh menegurkan haknya. Namun tapi ini pandangan yang keliru. Ya, berpegang ya firman Allah Subhanahu wa taala, antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Itu tidak. Bahwa kalian laki-laki adalah pakaian bagi si wanita, dan wanita pun sedemikian halnya. Artinya interaksi hubungan intim suami dan istri itu timbal balik. Jadi bukan cuma suami yang butuh al-wata, hubungan ini istri juga butuh. Jadi kalau si suami mensyaratkan, belum tentu kita katakan ini syarat diterima. Ya, dan dengan intinya atau kesimpulannya bahwa mempersyaratkan tidak adanya jima atau hubungan intim ini termasuk syarat yang fasid. Ya, karena menyisihi maksud dari syariah. Lantas bagaimana dengan akadnya? Bagaimana dengan akad pernikahan tersebut? Apakah akad pernikahan ini sahih atau tidak? Ini perlu dilihat, perlu ditinjau kembali. Apabila syarat tersebut ya tidak berlaku mudawamatan atau istimraran, apabila syarat itu tidak berlaku secara terus-menerus kontinu, ya dari awal pernikahan sampai salah satunya wafat atau cerai, ya tetap kita anggap ini syarat yang fasid. Ya, dan di sini akan kita bahas khilafnya ulama. Namun apabila syarat ini diberlakukan pada waktu tertentu saja, ya pada waktu tertentu saja, misalnya si wanita mengatakan saya terima pernikahan tetapi dalam masa satu tahun saya tidak digauli, dan si laki-laki riba, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa karena maksud pernikahan dengan adanya hubungan intim ini yaitu tidak dibatasi pada waktu satu tahun tadi, tapi berlaku selama waktu yang tidak dibatasi. Atau misalnya si wanita mengatakan ya saya dinikahi tapi dengan syarat cuma digauli misalnya pada hari Jumat, selain dari itu tidak, maka ini juga tidak mengapa. Ini juga tidak mengapa dan tidak dianggap sebagai syarat yang fasid. Tinggal si laki-lakinya mau atau tidak. Ya kalau laki-lakinya misalnya mengiyakan, ya maka itu ya diperbolehkan dan berlaku lazim bagi dia. Sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha alal fard, itu tentunya dengan mengambil anggapan para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak menggauli Aisyah hingga usia balig beliau, itu dipersyaratkan di awal pernikahan. Walaupun ini membutuhkan bahas yang lebih lanjut, benarkah ya, benarkah ini dipersyaratkan pada pernikahan beliau atau tidak? Ya, mungkin ada mengatakan tidak satupun keterangan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah mempersyaratkan atau walinya Aisyah mempersyaratkan Nabi tidak berhubungan dengan Aisyah sampai usia balig. Mungkin ada mengatakan demikian dan itu benar. Tapi kita akan beralih ke masalah yang berikutnya lagi, bahwa syartul urfi ya, syartul urfi yunazim manzilatu syartul lafzi. Tapi ada masalah yang disebutkan para fuqaha bahwa syarat yang berlaku pada kebiasaan suatu kaum ya, itu kedudukannya sama dengan syarat yang dilafadzkan. Ya misalnya pada satu kaum tertentu, seorang wanita tidak naik ke pelaminan kecuali usia 17 tahun misalnya. Ya, ketika dia menikah usia 12 ke usia 12 tahun dan si wanita ini menolak untuk digauli sampai usia 17, ini benar adanya. Ya, dan ini tidak boleh disalahkan pihak si wanita. Kenapa? Karena berlaku syartul urfi, berlaku syarat yang dikembangkan oleh kebiasaan kaum tersebut, demikianlah yang ada di zaman tadi. Ya, demikian yang ada di zaman atau di tempat tersebut. Iya. Ya, ini lagi kita akan beralih ke pembahasan seperti itu. Makanya ya, pembahasan tentang pembatasan waktu jima seperti ini ya, masih butuh pembahasan lebih lanjut. Ya, ya bisa jadi kita jadikan hadis Aisyah tersebut sebagai dalil, atau kita bersandarkan kepada syartul urfi tadi. Dan syarat urfi semacam ini itu diamalkan oleh jumhur para fuqaha Islam, ya, mayoritas ulama Islam, kecuali ba'd ahli zahir, kecuali sebagian dari ulama zahiriyah. Ya, tayyib wallahu ta'ala a'lam wa ahkam bisawab. Ya, ikhwan ayamnya. Jadi ini masalah apabila seseorang wanita dia mensyaratkan ada milwata. Ya, yang sahih wallahu ta'ala alam pada masalah ini bahwa syarat tersebut walaupun fasid, ya, yang mensyaratkan hal ini bisa kenakan dosa apabila berlangsung terus menerus, tetapi akad pernikahannya oleh sebagian ulama ada menganggap sahih, itu punya wajah benar. Tapi yang sahih wallahu ta'ala alam akadnya juga fasid, akadnya juga ya fasid. Dan ini salah satu riwayat dari madzhab Imam Ahmad, dan ini juga pandangan sebagian dari kalangan madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Jadi syarat tersebut, ini silang pendapat ulama dalam masa ini panjang ya, dan sebagian menganggap itu benar, tidak mengapa. Tapi melihat ya, melihat dari maqasid syar'iyah, kita kategorikan sebagai syarat yang ya, yang fasidah dan pengaruh kepada ya pernikahan, ya pengaruh pada pernikahan. Dan ada beberapa dalil disebutkan oleh mereka, diantaranya yang disebutkan alasan oleh para fuqaha ini adanya beberapa konteks dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, ya penamaan nikah dengan kata al-wata' dan jima', ya penamaan nikah dengan al-wata', bahkan hakikat dari an-nikah kata mereka, dari makna etimologinya dari bahasanya itu bermakna jima'. Nah, berarti terdapat identifikasi nikah dengan jima. Kata mereka, kapan digugurkan jima ini atau wata ini, maka gugur juga pernikahan. Ya, pernikahan. Selain itu, ikhwan jami'an, ini juga masuk dalam masalah yang lain yang dibahas oleh para fuqaha Islam. Ya, pada masalah yang dikenal dalam kaidah pembahasan mereka, itu masalah iskatul hukuk qabla tsubutiha. Ya, itu ada kaidah dibahas dalam kalam fuqaha, apakah sah iskatul hukuk qabla tsubutiha. Ayat, bolehkah seseorang ya dia menggugurkan haknya sebelum hak itu dimiliki? Seperti tadi masalah jima tadi, belum lagi dia memiliki hak jima, dia mengatakan saya tidak mau. Apakah ini boleh atau tidak? Sama halnya apabila seorang dia mengadakan transaksi jual beli, ya transaksi jual beli, ya tetapi taksir, dengan kredit yang mengatakan tadi saya gugurkan haknya saya. Apakah ini boleh atau tidak, dan artian apakah berlaku atau tidak. Ini dibahas oleh kalangan para fuqaha kita, ya, dan mayoritas para fuqaha dan usuliyin menganggap bahwa hal tersebut tidak boleh dan ini lebih sejalan dengan qawaid syariah. Karena itulah mempersyaratkan hak yang belum sabit bagi seseorang itu tidak diperbolehkan. Kalau ada yang bertanya, gimana dengan mahar tadi? Karena mahar dia sabit qabla akad, disebutkan terlebih dahulu sebelum ada akad, dia harus maklum sebelumnya. Maka dia sabit ketika dia sudah ada terlebih dahulu baru digugurkan oleh salah satu pihak, dan dalil ala dzalika bolehnya mahar misil, bolehnya mengakhirkan mahar di berapa waktu setelah pernikahan. Dan semua yang diperbolehkan diakhirkan dari jeda waktu yang ma'ruf, ya, jeda waktu ma'ruf itu bukan waktu yang dekat, waktu yang sangat panjang, itu boleh juga diawalkan, boleh diawalkan. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam bisawab. Ini sedikit tentang masalah syarat yang fasid, tetapi ada silang pendapat di kalangan ulama apakah akadnya sahih atau akadnya fasid. Adapun syarat yang fasid yang akadnya juga fasid, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ya, pada beberapa contoh pernikahan yang akan beliau uraikan nantinya. Faqala di sini Ibnu Qudama rahimahullah ta'ala, ana raitu staja'afa, ana raitu staja'afa al-kharij, kif? Ana antahi wa kif? Yang pertama, qala Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, wa naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nikahi al-mut'ati وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح بذلك. Jadi masalah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini, yang termasuk nikah yang fasid karena fasidnya syarat, nikah yang keliru atau nikah yang gugur dengan sendirinya yang batil, ya, karena syarat yang ada pada pernikahan tadi ada syarat yang fasid. Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala di sini adalah tentang nikah mut'ah. Wal mut'ah berasal dari kata mut'atin nisa, ya, berasal dari kata ya mut'ah, mut'atin nisa, dari kata mata istimta, dari kata ya al-istimta. Baik. Faqala huna wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'an nikahil mut'ah. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya telah melarang dari nikahil mut'ah. Ya, kemana datang dari hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, juga dari hadis Salamah dan hadis Sabrah, beberapa hadis yang lainnya, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan larangan nikahil mud'ah. Bahkan pada hadis Sabrah, selain larangan, selain disebutkan larangan, juga disebutkan ya bahwa nikahil mud'ah ini dahulu diperbolehkan, setelah itu dilarang oleh Nabi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Sabrah tersebut, ya ayyuhan nas inni qad kuntu adintu lakum fil istinta'i minan nisa wa inna allaha qad harrama dhalika ila yawmil qiyamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wahai seluruh ya kaum muslimin, ya, di sini kata ya ayyuhan nas maknanya manusia, tapi ini kalimat yang umum tetapi mengindikasikan atau hanya difahami kaum muslimin saja pada konteks yang lebih khusus. Ya wahai segenap manusia, inni kuntu adintu lakum, dahulu saya pernah izinkan kepada kalian fil istimta'i minan nisa, Saya izinkan kepada kalian untuk melakukan nikahil mut'ah dari wanita-wanita. Ada wanita-wanita yang ada di tempat di mana kalian berada. Ya. Wa inna Allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang yakni nikahil mut'ah ini hingga datangnya hari kiamat. Hingga datangnya ya hari kiamat. Dan pada hadis Ali Ibn Abi Thalib disebutkan bahwa nikahil mut'ah yang dahulunya diperbolehkan itu hukumnya terhapus dengan turunnya ayat warisan, ya, ayat talak dengan ayat tentang masa iddah. Ya. Dan ulama dalam masalah juga mereka silang pendapat apakah nikahil mut'ah ini diperbolehkan sekali aja ya lantas dihapus dinasakh. Ada mengatakan diperbolehkan lantas dihapus hukumnya, setelah diperbolehkan lagi lantas dihapus lagi hukumnya. Ada pendapat seperti itu. Ya karena itu lagi dari ikhwan wal jami'an tentang pengharaman nikahil mut'ah, ya, yang merupakan pendapat mayoritas ulama atau sebagian besar kalangan ulama, sebagian ada mengutip ijma', sedang perlu diperhatikan lagi ijma' ini, konsekuensi ini. Ya. Ya, apakah benar ada ijma' pada pengharaman nikahil mut'ah atau tidak? Karena diriwayatkan dari Abdullah ibni Abbas dan beberapa orang dari murid-murid beliau, ya, seperti Atha, seperti Tawus dan Ibnu Juraij, dan juga ya, ada hikayat dari beberapa tabi'in yang lainnya, yang mana mereka berpendapat bolehnya nikah al-mud'ah. Ya, bolehnya nikah ya, al-mud'ah. Karena juga diriwayatkan beberapa orang sahabat, tetapi ikhwan jami'an, ya sebagian sahabat yang berpendapat boleh nikah al-mud'ah, itu juga diselisihi oleh sahabat yang demikian banyaknya yang berpendapat tentang pengharaman. Ya, kalau kita mengkaji lebih jauh dalilnya, mungkin kita mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pengharaman nikahil mut'ah, ya, itu menjadi hakim pada perbedaan pendapat di kalangan sahabat tadi. Ya, artinya bahwa dari dalilnya lebih menguatkan pengharaman. Hanya saja sedikit tanggapan bahwa klaim ijma' perlu ditelusuri lagi. Kemudian kita akan berbicara tentang masalah ijma', apakah ijma' ini boleh diklaim adanya ijma' sementara ada khilaf sebelumnya. Ya, itu ada bahasan di para ulama ahli usul tersendiri dan ada silang pendapat yang rada kuat atau agak kuat di kalangan mereka. Tapi yang sahih wallahu taala alam dalam masalah nikahil mut'ah di sini, yang sahih adalah haram. Yang sahih adalah haram berdasarkan dari hadis Sabura yang kita bacakan tadi, hadis Ali ibn Abi Thalib dan beberapa hadis yang lainnya. Ya, ini termasuk bagian pertama dari nikah yang fasid karena syarat yang fasid. Qala Umar rahimahullahu taala wa in syarata ay yutalliqaha fi waqtin bi'ainihi. Ya, apabila dia mensyaratkan ya untuk mentalak wanita itu pada waktu itu juga. Kalau dia katakan saya nikahi anda, ya, dan saya mensyaratkan at-talaq pada saat itu juga, ya, itu juga termasuk diantara masalah yang disebutkan oleh beliau. Wa qala rahimahullahu taala, walam yasih lidalika, dan dikhawatirkan masih masuk dalam kategori nikahil mut'ah, karena hakikat dari nikahil mut'ah adalah nikahil mar'a bimaharin ila ajalin musamma fil akad. Perbedaannya karena pada nikahil mut'ah itu adalah nikah yang disebutkan, ya, yang pada suatu akad diberikan mahar kepada si wanita, tetapi disepakati pada kadar masa tertentu pernikahan itu dijalani. Setelah masanya sampai maka berakhir dengan sendirinya. Ini hampir serupa dengan masalah yang beliau sebutkan berikutnya tadi, apabila disyaratkan talak ketika diucapkan kalimat nikah. Jadi nikahil mut'ah ikhwan jami'an tidak mesti disyaratkan adanya dukhul. Ya? Tanpa dukhul pun juga masih masuk kategori nikah, ya, nikahil mut'ah. Tapi masya Allah taala. Lantas bagaimana dengan seorang yang tergelincir hingga melakukan nikahil mut'ah? Fama hukmu? Apa hukumnya? Apabila orang ini dia mengetahui tentang pengharaman nikahil mut'ah lantas dia lakukan, hukumnya hukum zina. Hukumnya hukum zina. Akan tetapi apabila dia melakukan berpegang kepada dalil yang marjuh, misalnya tidak sampai kepada dia dalil-dalil yang sahih tentang pengharaman, atau ada syubhat pada dalil pengharaman, dan dia lebih cenderung ke pendapat Ibnu Abbas misalnya, atau pendapat atau pendapat sebagian dari kalangan tabi'in, hingga dia mengatakan boleh nikahil mut'ah pada keadaan darurat. Sedikit intermezzo sedikit ikhwannya, bahwa asar tentang rujuknya Ibnu Abbas dari pembolehan nikah mut'ah tidak sahih. Ya, beliau hingga wafat beliau tetap berpendapat tentang bolehnya nikahil mut'ah. Ya, kalau seorang berpendapat pendapat ini misalnya, lantas dia meninggal, apa hukum dia? Apakah dikategorikan zina? Yang sahih tidak. Kalau dia misalnya bertobat dari nikah tersebut, dia dikenakan hukum rajam dan tidak dikenakan hukum yang berlaku bagi pezina. Hukumnya hukum nikah syubhat. Hukumnya hukum nikah yang nikah syubhat. Kayu masya Allah ta'ala. Terus ada juga bentuk pernikahan yang lain yang ada kemiripan dengan nikah mut'ah, ya, walaupun tidak sama. Ini yang populer di masa belakangan ini, ya, dengan istilah an-nikah biniyat at-talaq. An-nikah biniyat at-talaq, yakni seorang dia menikahi wanita dan dia meniatkan talak pada wanita tersebut. Ya, entah dia niatkan pada 2 tahun setelah pernikahan, atau mungkin dia niatkan talak setelah wanita itu melahirkan, ya, atau dia niatkan talak misalnya apabila wanita itu melakukan perbuatan tertentu. Ya, apakah ini juga ya termasuk pernikahan, ya, pernikahan yang diharamkan oleh syariat atau sesuatu yang diperbolehkan? Ini banyak terjadi, ya. Ini banyak terjadi, seringkali dilakukan oleh para turis atau pendatang yang datang ke suatu negeri tertentu untuk masa yang agak lama, hingga dia meninggalkan keluarganya pada waktu yang relatif lama. Ya, lantas dia hendak menikah dengan penduduk negeri tadi. Ya, ketika dia menikahi penduduk negeri tadi, dia menyekan talak. Atau apabila masa kerja saya habis di sini, maka dia ditalak. Ya, maka wanita itu ditalak, dia akan talak. Maka apa hukum pernikahan yang semacam ini? Ya, dalam masalah ini, ya, para ulama sendiri ya berbeda pandangan ya terkait dengan nikah biniyat talak. Mayoritas ulama Islam, ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah biniyat talak ini sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang diperbolehkan selama dia tidak melafadzkan, selama dia tidak melafadzkan kata syarat talak tadi. Ya, kapan dia lafadzkan syarat talak atau masa atau kapan wanita yang dinikahi akan ditalak, maka masuk pada kategori nikah nikah mut'ah. Ini yang membedakan antara mut'ah dengan nikah biniyat at-talak. Ya, nikah biniyat at-talak. Fa kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan qaul yang sahih di kalangan Hanabilah, mereka berpendapat tentang bolehnya, ya, bolehnya nikah biniyat at-talak ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika membahas pembahasan tentang nikah biniyat at-talak, beliau mengatakan karena niat sendiri, ya, karena niat sendiri itu tidak akan merusak suatu apapun dari pernikahan. Ya, ya, niat seorang ketika menikah itu tidak akan merusak akan pernikahan bagaimanapun juga, dengan niat apapun juga. Kalau seorang misalnya dia menikahi wanita, saya niat, tapi dia niat dalam hatinya, saya niat nikahi si fulan untuk mendolimi dia, apakah akan sahih atau tidak? Akan sahih. Kenapa? Karena tidak dilafadzkan, itu cuma terbersit dalam hati dia. Entah dia nanti lakukan atau tidak, itu masalah lain. Ya, makanya, ya, makanya hitungan seorang hamba, kama jaz ya disun sahih, hitungan seorang hamba dikenakan dosa atau tidak bukan pada niat yang dia tanamkan di hati dia, tetapi pada amal yang dia kerjakan. Ya, pada amal yang dia kerjakan, berbeda hanya dengan amal kebaikan. Kalau kebaikan dari niatnya sudah dihitung. Nah, ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seperti itu. Ya, karena kalau misalnya niatnya orang itu akan dihitung, maka semua babul muamalat, ya, babul muamalat semua yang kaitannya interaksi antara hamba dengan hamba yang lain, kita harus menelusuri niatnya. Orang mau jual beli tanya dulu, antum datang gimana? Mau rugi mana atau gimana? Ya, antum mau jual barang, lihatnya apa? Tidak sementara seperti itu, tidak dibahas sama, ya, tidak dibahas sama sekali pada pembahasan fikih. Apakah harus diketahui niatnya seseorang atau tidak? Ya seperti itu. Bahkan seperti salah seorang dari para ulama Malikiyah, yaitu Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah taala, dia bahkan mengatakan sekiranya nikah biniyati talak itu terlarang, ya, dan seseorang itu harus ya berazam pada dirinya tidak mentalak istrinya, lantas apa bedanya dengan nikah kalangan orang-orang Nasrani, kalangan ahli kitab, di mana mereka menganggap ketika menikah dengan seorang wanita maka wanita itu adalah istri dia selamanya. Dan ini yang sebenarnya hendak digugurkan oleh Islam, ya, dari konteks adanya pernikahan, adanya talak, adanya rujuk, dan yang kaitannya dengan hukum-hukum pernikahan lainnya. Jadi ini konsepnya, argumen para ulama yang membolehkan nikah diniat, ya, diniat talak. Sementara beberapa ulama yang lainnya, ini salah satu yang dia dilihatkan dari Imam Ahmad, bahkan yang populer di Imam Ahmad, ya, juga pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yang mana mereka berpendapat tentang fasad atau tidak sahnya nikah biniyatit talak. Pernikahan dengan biniyatit talak itu tidak sah. Ya, tidak sah dikarenakan syarat yang disebutkan tadi. Ya, wallahu ta'ala alam bisawafa adillah terdiri dari syarat yang lebih cenderung menguatkan, ya, pendapat yang pertama tadi tentang bolehnya nikah dengan niyatit talak. Hanya saja nikah dengan niyatit talak ini tidak berlaku lazimah. Tidak berlaku lazim. Artinya, bisa jadi si laki-laki ini menggugurkan niatnya dia, dan akhirnya dia menikahi istrinya dan menjadi istri dia tanpa adanya ketentuan syarat tertentu. Ya, dan ketika misalnya dia mengatakan saya nikahi istri saya dengan niat saya akan talak dia kalau dia keluar dari rumah. Ya, saya istrinya keluar dari rumah dia, maka suami ini boleh memilih. Ya, maksud tetap boleh memilih apakah dia mempertahankan niatnya dia atau tidak. Dan nanti masuk dalam bahasan yang lain juga, bolehkah istirahat bin niyati awla. Ini masalah kaidah tentang niat, innamal amalu bin niat, itu dibahas di furu' oleh sebagian para fuqaha kita tentang istirahatul amal bin niat, apa bolehkah atau tidak. Ya, ini masuk dalam bahasan tadi juga. Yang sahih, ini tidak mesti adanya syarat dengan syarat niat. Kalau si laki-laki itu melanggar niatnya misalnya, apakah dikenakan kafarah? Yang sahih juga tidak. Yang sahih tidak dikenakan kafar, ya, tidak dikenakan kafarah. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam bisawab. Tuh, masya Allah ta'ala. Tapi bagaimana sebelum menikah si pria mensyaratkan wanitanya masih perawan, lalu setelah 4 hari si pria sudah menggaulinya, dia merasa si wanita sudah tidak perawan. Iyalah, sudah 4 hari. Kalau soal mengakul hada, nah, ini masih dalam masalah ini sebenarnya banyak dibahas di pembahasan khuluk, ya. Dan pembahasan khuluk dibahas di pembahasan aib pada nikah. Iya, tidak apa-apa. Jadi masalah aib dalam nikah, salah satu diantaranya hal ini, itu masalah apakah si wanita itu masih gadis. Ya, bahasanya bukan ini perawan, ya. Ya, masih gadis. Kan dibedakan, ya, antara perawan dengan gadis, ya. Ya, karena seorang wanita bisa saja dia masih gadis, tetapi keperawanannya hilang kena kecelakaan, atau kena operasi, atau kena penyakit tertentu, atau kena bawaan sejak lahir. Jadi itu kalau bisa tentang perawan, ya. Kalau masalah gadis, itu sudah paham maknanya. Artinya dia belum pernah menikah dengan nikah yang itu definisinya madzhabnya kita. Termasuk di sini apa? Dia menjaga diri sejak dia masih kecil, ataukah dia pernah tergelincir pada perbuatan maksiat lantas dia bertobat dengan tobat an-nasuha. Ya, dia bertobat dengan tobat an-nasuha lantas dia meninggalkan perbuatan tadi. Maka ini masuk kategori pada kategori gadis. Ya. Cuma sayangnya, ya, sebagian kaum muslimin, kita enggak sholat di sebenarnya, sebagian besar kaum muslimin memahami makna al-bakara di sini, atau kegadisan, keperawanan, para pemahaman yang sempit. dan hanya menganggap seorang yang gadis itu yang bila mana si anak ini sejak kecil di kamarnya dikurung oleh bapaknya, besar baru dia nikahi. Tidak seperti itu. Jadi seorang wanita yang menjaga diri, ya, atau yang pernah tergelincir lantas bertobat, itu masuk dalam kategori ini. Iya. Baik. Terus kita bahas masalah tadi, masalah aib fi nikah tadi. Sebagian ulama memang memasukkan, ya, di antara aib fi nikah masalah seperti ini. Masalah ya seperti ini. Iya, bahwa aib fi nikah apabila dia menikah ternyata si wanita mengakui dan mengatakan bahwa saya sudah tidak gadis lagi misalnya. Ya, apakah ini termasuk aib atau tidak? Nah, termasuk aib. Apakah boleh fasakh ala khiyar? Si laki-laki boleh melanjutkan, boleh juga dia membatalkan pernikahan saat itu. Tetapi sebagian ulama mensyaratkan qabla dukhul. Ya, sebelum dia menggauli si istri. Sebelum menggauli istrinya. Ya, misalnya malam pertama belum lagi bersentuhan, istri sudah ngaku duluan. Nah, seperti ini si laki-laki ada kiyar. Tapi dengan kasus seperti ini, 4 hari, 1 hari wallah ta'alam, ya kayak minum obat. Terus setelah 4 hari dia mengatakan istri saya sudah perawan. Kalau istrinya membantah misalnya, dan mengatakan tidak, saya masih gadis yang mengambil keperawanan saya, suami saya. Dihadapkan ke seorang hakim, falqawlu qawluha. Kalau dihadapkan kepada seorang hakim, ya, maka pendapat yang dipegang, diambil pendapat si wanita. Pendapat si wanita bahwa si wanita ini masih gadis. Ya, dikarenakan hukum asal pada suatu pernikahan, si wanita itu masih selamat. Si wanita itu masih seorang yang terjaga kehormatannya. Ya, masih terjaga kehormatannya, baru dilangsungkan pernikahan. Sementara kalau si laki-laki ini menisi hukum asal, dia menuduh istrinya telah melakukan perbuatan keji, perbuatan fahis, perbuatan zina, maka si laki-laki ini dia harus mendatangkan saksi atau bayyina. Ya, kalau dia bersikeras dengan ucapan dia, istri saya tidak gadis lagi, dan dia tidak bisa mendatangkan saksi, dikenakan bagi laki-laki ini hukum kadzab. Ya, kalau dia tidak datangkan saksi, dikenakan hukum cambuk 80 kali. Iya. Jadi seperti ini. Iya, jadi kalau hal ini terjadi ikhwana jami'an, kalau ana jadi si perempuan, bilang aja tidak di depan qadhi bahwa dia masih gadis, biar suaminya kena hukum kadzab. Kalau ana ya, kalau ana ajarin seperti itu. Ya, biar tidak semua laki-laki itu serta dengan seenaknya karena maaf ya, karena hubungan intim lantas memastikan istrinya tidak gadis lagi. Tidak bisa seperti itu. Dan pintu seperti ini harus ditutup. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga wanita-wanita muslimah, ya, telah menjaga wanita-wanita yang salihah dari hukum Al-Quran dan hukum sunnah, wa tidak boleh seorang pun menuduh wanita, apalagi istrinya, melakukan perbuatan keji tanpa adanya bukti. Sementara soal seperti ini, zahirnya dia sudah memvonis istri dia melakukan perbuatan keji. Ya. Tapi kalau masalahnya kita balik, si wanita mengakui misalnya, kembali lagi pembahasan kita di awal, kalau sudah terjadi dukhul, sebelum dia mengetahui, ya, sebelum dia mengetahui, maka harus dikenakan mahar. Tapi misalnya, ya, dia sudah ketahui istrinya sudah enggak gadis lagi setelah menikah, tetap aja dipaksakan dirinya, dia gauli istrinya. Selang 4 hari kemudian dia bikin soal seperti ini. Apa hukumnya? Maharnya dikembalikan atau tidak? Kita katakan tidak, antum harus jatuhkan talak. Ya, karena ketika si istri mengatakan dia sudah tidak gadis, lantas dia tetap gauli, menunjukkan ridha. Menunjukkan apa? Keridha? Keridhaan si laki-laki bahwa dia terima istrinya sudah enggak gadis lagi. Makanya dia mengadakan hubungan intim. Kalau terjadi seperti ini, maka harus dengan talak yang sahih dan sharih. Tidak berlaku fasakh. Ya, dan mahar harus dikembalikan. Ya, mahar harus diserahkan ke istri dikenakan sebagai mut'ah hadiah karena sudah melakukan hubungan intim. Assalamualaikum. Ibnu Abbas membolehkan nikah al-mut'ah. Tapi pembolehan Ibnu Abbas nikah al-mut'ah karena darurat ini juga wajibnya enggak sahih. Asarnya enggak sahih. Bila pembolehan secara mutlak. Ya. Adapun riwayat bahwa beliau membolehkan pada keadaan perang, pada qillatin nisa, perang terhadap perang, wanita tidak ada atau kurang wanita muslimah, ini setelah ana asarnya tidak sahih. Jadi beliau yang ada dari Ibnu Abbas itu pembolehan secara mutlak. Walaupun itu pendapat yang keliru. Ya, itu pendapat yang keliru, bahkan berkata sebagian sahabat, apabila Ibnu Abbas melakukan nikah mutlak la rajamnahu. Kalau Ibnu Abbas melakukan perbuatan tersebut, niscaya akan kami rajam beliau. Apa ini? Asyartul urfi ya. Tayyib. Naktafi lahuna ikhwana jami'an. Ya subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.